anhuma fa idza sajada wada'aha wa idza qama hamalaha muttafaqun alaih wa li muslimin wa huwa ya'ummun nasa fil masjid. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Jika beliau sujud, beliau meletakkannya, dan jika beliau berdiri, maka menggendongnya lagi. Muttafaqun alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim dengan lafal, sedangkan beliau mengimami orang-orang di masjid. Poin pertama dari hadis ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah biografi perawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau yaitu terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah. Nama aslinya adalah Al-Harith bin Rib'i. Al-Harith bin Rib'i. Dan Al-Harith bin Rib'i terkenal dengan kunyahnya Abu Qatadah, salah satu panglima pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau dari kaum Ansar. Dan peperangan pertama kali yang beliau ikuti adalah perang Uhud. Kemudian juga perjanjian Hudaybiyah. Di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyebutkan Farisu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Panglima pasukan berkuda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti perang Uhud, syahida Uhudan wal Hudaybiyah. Mengikuti perang Uhud dan juga perjanjian Hudaybiyah. Nama asli beliau Al-Harith bin Rib'i. Menurut pendapat yang lebih kuat, ada yang mengatakan nama asli beliau adalah juga Amr bin Rib'i. Ada yang mengatakan nama asli beliau adalah An-Nu'man bin Rib'i. Para ikhwan, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam dalam kitab Siyar Alamin Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwa hadis dari Iyas ibn Salamah ibn al-Aqwa', Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu fursanina Abu Qatadah wa khairu rajalatina Salamah ibn al-Aqwa'. Sebaik-baik panglima pasukan berkuda kita adalah Abu Qatadah, dan sebaik-baik pasukan berjalan kita adalah Salamah bin al-Aqwa'. Pangeran atau panglima berjalan kaki sebaik-baiknya adalah Salamah bin al-Aqwa'. Kemudian Abu Qatadah radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya, inni la'aghsilu ra'si wa qad ghasaltu ahada shiqqaihi id sami'tu farasi jurwatan tashal wa tabhathu bihafiriha faqultu hadhi harb qad hadartu. Sesungguhnya aku sedang mandi dan membasuh sebagian atau setengah dari tubuhku. Kemudian aku mendengar suara ngeringkikan kudaku. Kemudian dia mengepak-ngepakkan kedua kakinya. Kemudian aku berkata, ini adalah tanda bahwa akan terjadi peperangan dan aku pasti harus hadir. Fakumtu, lalu aku pun bangun. Walam aghsil syiqqa ra'sil akhar, dan aku belum membasuh sebagian kepalaku yang lain. Faraqibtu, lalu aku menaiki kudaku. Jadi beliau sedang mandi apa? Mandi junub. Karena tidak mungkin mandi biasa diceritakan. Mandi junub. Wa alayya burdatun. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasih al-faza' al-faza'. Dan aku memakai surban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berteriak, "Segera, segera." Qala fa adraka al-miqdad fa sayartuhu sa'ah thumma taqaddama farasi wa kana ajwadu min farasihi wa akhbarani al-miqdad bi maqtali mas'adah mihrazan ya'ni ibnu nadlah fa qultu lil-miqdad imma an amut aw aqtula qatila muhriz. Yang jelas pada waktu itu beliau berperang, kemudian beliau berkata kepada Miqdad bahwa aku harus berperang. Entah aku mati atau aku menang dengan pedangku ini. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah Abu Qatadah radhiyallahu anhu, kemudian beliau terbunuh. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lahu fi sya'rihi wa basharihi. Ya Allah, berkahi rambut dan kulit Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Dan meninggal Abu Qatadah dalam umur 70 tahun, seakan-akan beliau sedang berumur, wa ka'annahu ibnu 15 sana, seakan-akan beliau berumur 15 tahun. Ini karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa ardhahu. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, poin kedua dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Kata-kata salat di sini adalah salat zuhur. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat. Kata-kata salat, salat zuhur atau salat asar. Hal ini berdasarkan penjelasan dari riwayat Abu Daud. Dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Bainama nahnu ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر." Ketika kita menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat atau mengimami salat dalam salat zuhur atau salat asar. Nah, ini ada tambahan. Waqad da'ahu Bilalun lis-shalah. Dan Bilal sudah mengumandangkan salat. Artinya mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengimami salat. Idh kharaja ilaina wa Umamatu binti Abil As binti ibnatihi ala aunqihi. Kemudian beliau keluar, Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan membawa Umamah binti Abil As dan binti anaknya di pundak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi musallahu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri di tempat salatnya, yaitu mihrabnya. Wa qumna khalfahu wa hiya fi makaniha alladhi hiya fi. Dan kami di belakang beliau menjadi makmum. Dan Umamah di tempat di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawanya tadi, yaitu di pundaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bapak Ibu saudara-saudari, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat, salat di sini salat zuhur dan asar. Penjelasannya dari riwayat mana? Sunan Abi Daud, dari hadis Sunan Abi Daud dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umamah binti, nama lengkapnya binti Abil As, Abil As binti Ar-Rabi'. Saya ulangi, Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Ini Umamah. Umamah binti Abil As bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdi Syams bin Abdi Manaf. Umamah adalah salah seorang dari cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan anak tertua atau anak perempuan tertua dari Zainab binti Muhammad. Anak perempuan tertua dari Zainab binti Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Umamah lahir di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Ketika ibunya meninggal, yaitu Zainab radhiyallahu anha, kita tahu Zainab meninggal duluan sebelum siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ibunya meninggal, maka beliau masih kecil. Ibunya meninggal pada tahun 8 Hijriah. Dan beliau waktu itu masih bayi. Umamah masih bayi. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat baik di sini adalah bahwa Zainab ketika sakit keras, maka semenjak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengemong siapa? Umamah, anaknya, cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan akhlak mulia dari seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau kana fi mihnati ahli. Beliau senantiasa mengurus urusan keluarganya, termasuk di dalamnya mengurus cucunya. Dan ini juga meringankan beban Zainab yang waktu itu dalam keadaan sakit keras. Jadi ceritanya begitu. Kenapa beliau sampai bawa-bawa Umamah sholat? Karena sedang mengurus Zainab. Sedang mengurus Umamah. Yang ibunya Umamah, yaitu Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha, dalam keadaan sakit keras. Baik. Jadi mungkin bisa digaris bawahi sambil menggendong. Kenapa disebut menggendong? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggendong? Karena Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha pada waktu itu sakit keras. Dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat baik. Beliau senantiasa mengurus urusan keluarga. Bagi laki-laki tidak malu-malu untuk mengurus urusan rumah tangga. Menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mengomong bayi, menggendong bayi, dan semisalnya. Baik. Kemudian, tadi sudah saya jelaskan, Umamah namanya binti Abil As. bin Ar-Rabi' bin Abdil Uzza bin Abdil Syams bin Abdi Manaf. Berarti beliau ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan Umamah bintu Zainab. Padahal beliau punya bapak. Kenapa dinasabkan ke ibunya? Ya, perhatikan. Yang ngelamun enggak paham. Umamah tadi saya sebutkan binti Abil As. Itu bapaknya wajar. Abul As yaitu bin Ar-Rabi' bin Abdul Uzza bin Abdul Syams bin Abdi Manaf. Itu bapaknya. Tapi di dalam hadis disebutkan binti Zainab. Kenapa dinasabkan kepada ibunya? Dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwa Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebab dinasabkan kepada ibunya, satu, karena ibunya mulia. Karena anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, pada saat itu bapaknya seorang musyrik. Abul As pada saat itu adalah seorang musyrik. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh para ulama bahwa apabila ada dua orang suami istri, kafir dan kafirah, lalu istrinya masuk Islam, maka dengan otomatis harus berpisah. Otomatis harus berpisah. Berpisah masih mempunyai masa iddah. Kalau suaminya masuk Islam dalam istrinya keadaan masih mempunyai masa iddah, maka sang suami berhak untuk merujuknya. Karena sudah sama-sama muslim dan istrinya masih dalam masa iddah. Masa iddah orang yang masuk Islam seberapa? Khilaf di antara ulama. Anda tahu bahwa kalau wanita dicerai oleh suami, masa iddahnya berapa kali haid? 3 kali haid. Thalathatu quru. 3 kali haid. Ada yang mengatakan masa iddahnya seperti dicerai. 3 kali haid. Ada yang mengatakan masa iddahnya hanya 1 kali haid. Khilaf. Yang jelas, apabila ada seorang suami istri, sang suami kafir, sang istri kafirah, lalu sang istri masuk Islam, maka apabila sang istri ini masih dalam masa iddah, lalu suami masuk Islam di dalam masa iddah istrinya, maka dia berhak untuk merujuknya kembali tanpa harus nikah yang baru. Adapun apabila masa iddahnya selesai, misalkan anggap 3 kali haid. Si suami baru dapat hidayah. Baru dapat hidayah. Maka kemudian dia masuk Islam, ingin merujuk kepada istrinya, maka bagaimana? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikah lagi. Nikah lagi dengan pernikahan yang resmi, yang sah, dengan syarat Islam, yaitu ada wali, ada saksi, ada ijab kabul dan ada kewajiban bayar mahar. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi kepada siapa? Zainab dan suaminya, Abul As. Ya, Abul As. Karena nanti Rasul sallallahu alaihi wasallam mengembalikan Zainab kepada Abul As setelah 6 tahun. Jadi Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha masuk Islam setelah 6 tahun baru Abul As masuk Islam. Kemudian kembali dikembalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sang istri, ini pendapat yang paling kuat, sang istri dia berhak untuk memilih. Kalau seandainya diharapkan suaminya masuk Islam, maka dia menunggu suaminya, walau lama. Menunggu suaminya agar masuk Islam. Sebagaimana yang terjadi kepada siapa? Kepada Zainab. Atau dia berhak untuk memilih menikah dengan laki-laki lain. Nah, yang terjadi kepada Zainab, beliau menunggu sampai Abul As masuk Islam. Ini cinta. Ya, sulit untuk diduga. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu ceritanya tentang Abul As. Makanya sekali lagi bahwa kenapa di sini disebutkan Umamah bintu Zainab? Karena Abul As sang suami pada waktu itu belum masuk Islam. Jadi lebih dinasabkan kepada ibunya dengan dua sebab tadi. Karena syarafu nasabi Zainab, kemuliaan nasab Zainab radhiyallahu anha wa ardhaha. Karena beliau anak perempuan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, karena waktu itu memang sang bapak atau sang suami adalah dalam keadaan musyrik. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan dalam bahasa Arabnya, lihat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sholat. Kata-kata pernah mungkin digaris bawahi. Bukan pernah, tetapi sering. Ya, kata-kata pernah mungkin digaris bawahi. Bukan pernah, tetapi sering. Ini menurut sebagian pendapat. Ada yang mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sekali membawa Umamah. Ya. Kata-kata pernah digaris bawahi yaitu maksudnya adalah menunjukkan kepada sering, tapi ini menurut pendapat sebagian. Karena saya sering mengatakan karena kalau setelahnya fi'il mudhari, kata kerja langsung menunjukkan kepada tikrar, pengulangan, wal kasrah, dan banyak, sering diulang-ulang. Ini menurut sebagian pendapat. Ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya sekali membawa Umamah di dalam sholatnya. Penting untuk mengetahui hanya sekali ini karena nanti akan terjadi hukum apakah ini khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja atau boleh untuk umatnya. Buktinya apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma sekali. Nah, jadi kata-kata sering dan sekali itu nanti bermasalah di dalam ilmu fikih. Paham maksud saya, Pak? Paham ya? Jadi maksudnya adalah kalau kita katakan sering berarti itu boleh dilakukan oleh siapapun membawa bayi tatkala salat. Tapi kalau seandainya sekali, mungkin ada kemungkinan apa? Kekhususan dimiliki oleh siapa? Rasulullah SAW. Karena berkaitan dengan nanti bergerak di dalam sholat. tidak seperti biasa memangku, meletakkan, mangku lagi, tidak seperti biasa bergerak di dalam sholat. Makanya penting untuk menggarisbawahi kata pernah itu tujuannya. Ada yang mengatakan sering, ada yang mengatakan cuma sekali. Fungsinya kalau sering berarti boleh dilakukan oleh siapapun di dalam sholatnya, membawa bayi. Kalau sekali kemungkinan ada apa? Kekhususan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan jika beliau sujud, fa idza sajada. Jika beliau sujud. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan rukuk. Padahal bagaimana menggendong tatkala ruku? Maka ada tambahan riwayat dalam riwayat Bukhari dan Muslim yang lain. Wa idza raka'a wada'aha. Nah, tambahi di situ. Jika beliau sujud dalam apa namanya? Garis bawah dalam riwayat yang lain dan juga ruku beliau meletakkan. Jika beliau sujud, dapat Pak? Jika beliau sujud. Hah? Saya ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat sambil menggendong Umamah bintu Zainab. Jika beliau sujud. Nah, kata-kata jika beliau sujud itu. Tambahan riwayatnya tadi apa? Dan jika beliau ruku. Karena bagaimana seorang mau menggendong bayi tatkala ruku? Gugur. Ya, betul enggak? Maka harus ada tambahan riwayat. Tambahan riwayatnya yaitu bahwa dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, fa idza raka'a wada'aha. Jika beliau ruku, beliau pun meletakkannya. Baik. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Azan? Ya, silakan azan. Baik. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan tadi sampai kepada jika beliau sujud, beliau meletakkannya. Maksud meletakkannya di sini adalah meletakkannya di atas tanah atau di atas lantai. Ya, di atas tanah atau di atas lantai. Wa idza qama, dan jika beliau berdiri. Berdiri di sini, ya, dari sujud kepada rakaat selanjutnya, dari sujud kepada rakaat selanjutnya. Berdiri yang dimaksud berdiri di sini dari sujud kepada rakaat selanjutnya. Dari mana itu penjelasannya? Dari hadis riwayat Imam Abu Daud. Hatta idza arada an yarka'a akhadhaha fa wada'aha. Sampai jika beliau ingin ruku, maka beliau mengambilnya dan meletakkannya. Tsumma raka'a wa sajada. Lalu beliau ruku, lalu beliau sujud. Hatta idza farigha min sujudihi tsumma qama. Sampai selesai dari sujudnya, lalu beliau bangun. Akhadhaha fa raddaha fi makani. Beliau mengambil umamah lagi dan mengembalikannya ke tempat semulanya, yaitu di gendongannya. Ini menunjukkan yang dimaksud jika bangun dari sujud, sujud mau mau kepada rakaat selanjutnya. Bukan sujud untuk bukan bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Ya, bukan bangun dari sujud untuk duduk di antara dua sujud. Itu perlu perhatian. Berarti duduk di antara dua sujud, biarkan dia. Ya, dibiarkan. Tidak diangkat, tidak digendong. Digendongnya kapan? Ketika bangun dari sujud untuk ke rakaat selanjutnya. Untuk rakaat selanjutnya. Nih, perlu di garis bawah itu, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Baik. Kemudian penulis mengatakan muttafaqun alaih. hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Muttafaq alaih artinya adalah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atas periwayatan hadis ini. Sedangkan dalam riwayat Muslim, maksudnya tambahan lafal hadis riwayat Muslim, sedangkan beliau mengimami orang-orang di masjid. Mengimami orang-orang di masjid artinya beliau bukan sholat sendirian, sedang berjamaah. Nah, ini tambah lagi ke permasalahan sholatnya, permasalahan fikihnya, karena sedang berjamaah, bukan sembarangan sholat. Dan kalau sedang berjamaah berarti otomatis sholat apa? Wajib, bukan sunnah, bisa dipastikan seperti itu. Nah, itu digarisbawahi, mengimami, kata-kata mengimami orang di masjid, lafal ini tujuannya adalah bahwa beliau sedang jadi imam. Itu menunjukkan keagungan. Meskipun sholatnya sedang jadi imam, tetap boleh membawa bayi. Kemudian juga yang dimaksud dengan mengimami orang-orang di masjid, maksudnya adalah sholat wajib. Ini juga menunjukkan keagungan. Bolehnya membawa bayi meskipun sedang sholat wajib. Nah, begitu. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sekarang kita poin yang ketiga dari hadis ini adalah derajat hadis ini. Hadis ini sahih, tidak ada keraguan padanya, riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, poin keempat dari hadis ini adalah hukum dan pelajaran dari hadis ini. Pertama, hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan yang semisal dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak membatalkan sholat. Perbuatan yang semisal dengan apa yang disebutkan dalam hadis ini tidak membatalkan sholat. Seperti membawa bayi. Contoh yang lain apa lagi? Membawa bayi. Contoh yang lain apa lagi? Yang semisal dengan ini. Membawa bayi, kemudian membetulkan HP, semisal dengan itu. Apa? Coba putar otaknya. Bawa? Membuka pintu yang berkenaan dengan bawa sesuatu tatkala salat, selain membawa bayi. Membawa Quran, enggak ada hukum tersendiri. Membawa senjata bisa masuk ke dalamnya tatkala salat khauf, perang, dalam peperangan. Yang lain, membawa apa ya? Orang tua, enggak. Membawa kalau sakit kaki, ya, membawa tongkat dan semisalnya. Hukum dan pelajaran yang pertama tadi, bahwa perbuatan seperti ini dan yang semisalnya yang disebutkan dalam hadis tidak membatalkan sholat. Baik sholat wajib atau sholat sunnah. Baik menjadi imam atau sholat sendirian. Atau makmum. Imam, makmum, atau sholat sendirian. Para ulama mengatakan Idza jaza fi halil infirad jaza fi halil imamah jaza fi halil infirad. Kalau diperbolehkan di saat menjadi imam, boleh juga saat menjadi saat sholat sendirian atau saat menjadi makmum. Wa idza jaza fil fariidhah jaza fil nafilah min babi aula. Kalau seandainya sholat wajib boleh, maka lebih utama lagi diperbolehkan tatkala sholat sunnah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama besar bermadzhab Hambali, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan, wal hadithu nassun sarihun fi jawazi fi mithli hadzal amali fi salati al-maktubah wa anna dhalika la yukrahu fiha fadlan an yubtila. Hadis ini dalil tegas tentang bolehnya melakukan perbuatan seperti ini di dalam sholat wajib. Jadi ingat itu, kata-kata sholat wajib penting. Dan bahwa itu tidak terlarang di dalamnya, apalagi sampai membatalkannya. Terlarang saja tidak, apalagi sampai membatalkannya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum dan pelajaran yang selanjutnya, yang kedua, para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Para ulama berbeda pendapat tentang hadis ini. Pendapat pertama, ada yang mengatakan itu khusus bagi Nabi. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan karena Umamah digendong tidak bergerak. Ya, lain kayak ke Abdurrahman. Ini pada bergendong tidak bergerak. Artinya kalau diletakkan pun tidak bergerak. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini pendapat kedua. Berarti itu pun dari dua pendapat ini, itu berarti apa yang bisa antum ambil pendapat pelajaran? Itu berarti kekhususan. Bahwa khusus bagi Nabi. Yang kedua, khusus bagi Umamah. Bayi lain gak bisa seperti itu. Ya. Pendapat yang ketiga. Bahwa ini hanya di dalam sholat sunnah. Berarti sholat wajib tidak. Pendapat yang ketiga, keempat. Bahwa itu hanya dalam keadaan sangat terpaksa. Tidak ada lagi yang menjaga bayinya. Tidak ada lagi yang mengemong bayinya. Pendapat yang keempat. Bahwa hadis ini bolehnya membawa bayi terhapus hukumnya dengan pengharaman berbuat banyak di dalam sholat. Ya, sebutin yang keempat, hadis ini terhapus hukumnya dengan pengharaman atau dengan hadis pengharaman banyak berbuat di dalam sholat. Haram banyak berbuat di dalam sholat. Banyak berlaku, banyak bertingkah laku dalam sholat. Dan pendapat yang keempat ini, pendapatnya Ibnu Abdil Barr. Bukan pendapat sembarang orang. Ibnu Abdil Barr. Dan pendapat-pendapat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam kitab Al-Mufhim. Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Mufhim. Para ikhwah, wallahu alam, semua pendapat ini lemah. Pendapat yang kuat bolehnya. membawa bayi tatkala sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah, sholat sendirian atau menjadi imam dan makmum. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik, paham ini para ikhwan? Itu pendapat-pendapat ulama. Makanya saya katakan tadi, misalkan itu khusus untuk Nabi. Salah satunya adalah karena mereka membicarakan kata-kata kana tadi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yahmilu. Nabi Muhammad sallallahu sering. Oh, kalau sering berarti apa? Boleh bagi siapa saja, bukan khusus untuk Nabi. Tapi ada yang berpendapat itu bukan menunjukkan kepada keseringan. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini, Ustaz, fikih itu banyak perbedaan pendapat. Iya, emang begitu. Namanya juga fikih. Ya. Fikih itu kan pengertiannya ma'rifatul ahkami syar'iyyah bil adillatiha tafsiriyah. Mengenali hukum-hukum syariat dengan dalil-dalil yang rinci. Pengenalan itu membutuhkan usaha untuk mengenali hukum. Usaha inilah yang menyebabkan nantinya terjadi perbedaan pendapat. Baik. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa batasan bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat. Apa batasan bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat? Apa batasannya? Pendapat pertama, ada yang membatalkan, pendapat pertama, bergerak lebih 3 kali batal. Jadi pembatasan, dibatasi jumlah gerakannya berapa? 3 kali. Misalkan Allahu Akbar pas begini, ya, gatal di hidung. Sekali, ya, sekali. Gatal di telinga, 2. Gatal, ya, di belakang, 3. Pas gatal di kepala, maka tidak berani dia. Ini pendapat lemah, dan ini adalah pendapat dinisbatkan kepada Ibnu Aqil Al-Hambali. Ibnu Aqil Al-Hambali dibatasi dengan 3 gerakan. Setelah 3 gerakan, maka batal sholatnya. Bahkan kalau dilihat dari pendapat ini, 3 gerakan di dalam sholat. Artinya, yang kita kenalkan dari mulai SD, 3 gerakan dalam satu jenis gerakan, betul? Misalkan pas begini, bolehlah 3 kali. Kalau seandainya lebih dari, dalam keadaan sepenuh lebih dari sini, batal. Yang kita kenal, betul tidak? Ya. Tapi kalau seandainya 2 kali, kemudian ruku 2 kali lagi, kemudian sujud, itu tidak batal. Ya, kalau ini enggak, dalam sholat keseluruhan hanya 3 kali. Umai, hah? Ini pendapatnya siapa tadi? Ibnu Aqil Al-Hambali. Bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Insaf. Dan ini pendapat lemah, disebabkan 2 sebab. Siapa yang membatasi sesuatu, maka harus mendatangkan dalil. Dan tidak ada dalil. Para ulama mengatakan, saya ingat sekali perkataan Syekh Ibrahim ibn Amir al-Ruhaili yang baru-baru datang ke Solo. Beliau mengatakan, "Man qayyadal mutlaqa bighairi dalilin fahuwa mubtadi'un." Siapa yang membatasi sesuatu yang bebas, yang umum tanpa dalil, maka dia adalah pelaku bid'ah. Harus dalil. Beristighfar 1000 kali malam Jumat Kliwon. Di dalam kamar di atas kain putih. Kada bebajuan, di hadapannya lilin. Itu batasannya banyak. 1000 kali malam Jumat. Kliwon. Kemudian kain putih, tidak pakai baju. Batasannya banyak. Itu semua butuh dalil. Dan belum ada dalil. Dan itu kaidah dalam agama. Siapa yang membatasi sesuatu yang umum, yang tanpa dalil, maka dia pelaku bid'ah. Ya, hati-hati. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Sebab kedua, kenapa pendapat ini lemah? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa umamah bukan hanya sekali. Tetapi beliau membawanya berkali-kali. Dan membawa umamah di dalam sholat kusuf. Dalam sholat kusuf gerhana matahari. Yang membutuhkan maju mundur, bergerak lebih dari 3 kali. Maka pendapat yang pertama ini lemah. Ini pendapat pertama. Ya, tentang batasan bergerak di dalam sholat. Baik, pendapat yang kedua, bahwa bergerak di dalam sholat batasannya dikembalikan kepada kebiasaan. Maka yang dianggap kebiasaan, kalau dilihat ini kok banyak bergeraknya menurut kebiasaan, maka itu berarti batal sholatnya. Batasan bergerak yang membatalkan sholat, pendapat yang kedua adalah dikembalikan kepada apa? Kebiasaan. Yang menurut kebiasaan batal sholatnya karena terlalu banyak menurut kebiasaan, maka batal sholatnya. Dan ini mazhab Hambali, bagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Insaf. Tapi ini pun lemah. Kenapa lemah? Siapa yang tahu? Karena bingung menentukannya. Gini Pak, urusan agama jika dia muktarib, goncang, tidak ada batasan, itu pasti bukan dari agama. Ya, karena urup kebiasaan orang beda-beda. Ah, itu kada itu masih wajar aja kayak itu. Yang lain mengatakan, enggak itu terlalu banyak. Maka kan goncang jadinya, tidak tetap. Maka itu biasanya lemah. Paham ini? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun sesuai dengan juga keadaan orang. Ya. Kalau lamak bergeraknya banyak mungkin. Padahal hanya menggaruk sedikit. Tapi karena lamak, bergerak banyak. Ya. Nah itu. Jadi, tidak tetap. Jadi goncang dia. Kalau goncang tidak tetap, maka susah untuk menjadi sesuatu yang baku. Maka ini pun lemah. Pendapat yang kedua, lemah. Pendapat ketiga, yaitu bahwa para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, batasan gerakan yang membatalkan sholat adalah jika banyak dan kalau dilihat seperti dia di luar sholat. Kalau dilihat seakan-akan dia di luar sholat. Pindahnya kada sholat tuh orang. Ya, ruku tapi bakacak pinggang. Ruku. Ini enggak sholat. Ini seperti orang enggak sholat. Ya, maka ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dan ini pendapat yang paling kuat bahwa batasan bergerak sholat, bergerak di dalam sholat, yang membatalkan sholat adalah apabila bergeraknya terlihat dia tidak sholat, saking banyaknya dia seperti tidak sholat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pergerakannya menunjukkan dia tidak sholat. Pergerakannya dia menunjukkan dia tidak sholat. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ingin lebih dalam lagi. Sudah kita pahami itu. Sekarang kita ingin pelajaran selanjutnya. Para ulama membagi bergerak di dalam sholat menjadi tiga bagian. Ya. Pembagian bergerak di dalam sholat. Kalau tadi yang kita bicarakan adalah batasan bergerak di dalam sholat yang membatalkan sholat. Kalau sekarang yang kita bicarakan pembagian bergerak di dalam sholat. Yang pertama, gerakan yang diperintahkan. Gerakan yang diperintahkan. Yaitu setiap gerakan sholat yang disyariatkan di dalam sholat. Yang mengkonsekuensikan sahnya sholat atau sempurnanya sholat. Sahnya sholat atau sempurnanya sholat. Seperti takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, meletakkan di atas dada, kemudian bertakbir untuk ruku, kemudian ruku, bergerak. Bergerak pergerakan sholat. Maka ini gerakan yang diperintahkan. Atau gerakan yang diperintahkan untuk menyempurnakan sholat. Contoh misalkan. Kita sholat Allahu Akbar. Tuk. Tahi cacak. Maka kita pada saat itu diperintahkan untuk menyempurnakannya. Bagaimana caranya? Kita buang. Masih basah. Bagaimana? Khilaf nanti di antara ulama. Khilaf pulang, Ustaz. Fikih memang begitu. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh yang lain, untuk menyempurnakan sholat. Sholat di bandara. Musala halus, sholat di lapangan. Tempat menunggu orang. Ternyata sholatnya kurang miring. Kemudian dipadahangkan oleh orang, miring pak. Akhirnya miring dia. Ya, bergerak untuk menyempurnakan sholat. Ini contoh-contohnya harus dicatat. Ya. Jadi poin pertama, bagian pertama bergerak di dalam sholat, gerakan yang diperintahkan di dalam sholat. Gerakan yang diperintahkan di dalam sholat, baik yang merupakan syarat sahnya sholat atau yang menyempurnakan sholat. Yang menyempurnakan sholat tadi sudah saya contohkan dua. Ada najis, kemudian dihilangkan. Atau ada kiblat, dia kurang miring, maka dia memiringkan. Bergerakkan itu. Seperti misalkan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Kami telah melihat wajahmu senantiasa menghadap ke atas langit untuk meminta agar kiblat dipindahkan dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Maka sungguh kami akan palingkan wajahmu ke kiblat yang kamu sukai. Maka palingkanlah ke arah kiblat. Lihat, Rasul ayat ini turun, Rasul sallallahu alaihi wasallam salat itu salat. Maka beliau pun memalingkan arah beliau ke Ka'bah al-Musyarrafah. Kalau kita sekarang menghadap ke barat, maka itu Ka'bah. Adapun Al-Masjidul Haram, Baitul Maqdis di arah 90 derajat. Betul ya, 90 derajat ya. 180 derajat. Berarah balik, balik kanan. Nah, ini kan bergerak di dalam salat. Untuk fungsinya apa? Menyempurnakan salat. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain menyempurnakan salat juga adalah berimaman berdua. Kemudian datang makmum yang ketiga. Ya, kan bisa ditapuk. Tetapi makmum yang kedua, ini satu imam, satu makmum berdampingan. Datang makmum yang kedua. Ya, makmum yang kedua tidak usah menepuk makmum yang pertama, tetapi dia sholat di sampingnya. Lalu setelah dia sholat di sampingnya, oh tahu ada makmum selanjutnya, maka ini mundur. Nah, begitu caranya. Kan usah bertapuk-tapukan. Ya. Jadi ada makmum yang kedua, dia nempel. Wah, berarti ada makmum nih. Dia mundur. Sama-sama. Ini kan bergerak untuk menyempurnakan salat. Itu boleh. Baik. Gerakan yang kedua. Gerakan afwan. Gerakan, contoh gerakan yang kedua, contoh gerakan juga yang menyempurnakan salat adalah ada saf di depan kosong. Maka dia mengisinya. Atau dia sholat yang aturannya ada sutrah, kemudian sutrahnya hilang. Kemudian dia maju ke depan untuk menghadap lebih dekat kepada sutrah. Ini semua menyempurnakan apa? Sholat. Gerakan yang menyempurnakan sholat. Nah, itu contoh-contoh. Ada empat saya sebutkan tadi ya. Baik. Yang kedua sekarang. Gerakan yang dilarang di dalam sholat. Gerakan yang banyak, terus menerus, tidak ada keperluan. Lihat, ada beberapa batasan. Banyak, terus menerus, tidak ada keperluan. Maka ini batal. Bisa membatalkan sholat. Atau bisa memakruhkan sholat. Lalu Ustaz, kapan membatalkannya? Membatalkannya tadi. Pendapat yang tadi, yang ketiga. Kalau dilihat dia saking banyaknya gerakan di dalam sholat. Dan dilihat dia dalam keadaan seperti tidak sholat. Saya ulangi. Pendapat ya apa? Gerakan bagian yang kedua, gerakan yang dilarang, yaitu gerakan yang banyak, apa itu, terus menerus, tidak ada keperluan, maka ini bisa membatalkan atau minimal memakruhkan sholat. Lalu ada bertanya, kapan batal sholat? Kalau dilihat dia seperti tidak sholat. Paham ini? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, gerakan mubah. Mubah itu artinya apa? Boleh. Jadi kalau kita berbicara hukum fikih, saya sering mengatakan ini. Kalau Anda belajar fikih, sebenarnya yang dikupas itu tidak lebih dari 5 hukum. Wajib, mustahab, mubah, haram, makruh, haram. Itu saja. Nah, sama seperti ini, lihat. Yang pertama, gerakan yang diperintahkan, yang wajib. Atau yang mustahab, yang menyempurnakan salat. Yang kedua, gerakan yang dilarang, yaitu yang haram atau yang makruh. Yang yang keempat atau yang ketiga atau yang kelima pada saat hitungannya itu gerakan yang mubah. Mubah itu tidak dilarang, tidak juga diperintahkan. Mubah yaitu gerakan yang sedikit karena perlu atau banyak karena terpaksa. Nah, itu. Ini mubah. Banyak karena terpaksa, contohnya seperti apa? Batal, terpaksa. Atau yang lain? Matiin handphone, banyak itu, terpaksa. Tapi jangan dibaca. Yang ketiga, banyak karena terpaksa. Pilek, ya, karena terpaksa. Banyak karena terpaksa yang lain apa? Perang. Ya. Banyak terpaksa perang. Membawa senjata, maju mundur. Salat tatkala perang. Banyak karena terpaksa. Anak main dispenser. Ada hot water di situ. Banyak karena terpaksa. Anak main setrika. Nah, ini banyak terpaksa. Ya. Masalahnya kita itu dilarang untuk membatalkan amal ibadah kalau tidak ada sebab. Ustaz, tadi kan main apa? Dispenser atau main setrika, batalin aja sholatnya. Enggak begitu, enggak semudah itu. Ya. Tidak ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan amalan-amalan kalian. Gak boleh membatalkannya semudah-mudahnya. Harus ada sebab. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada mubah itu ada dua macam. Sedikit karena perlu atau banyak karena terpaksa. Apa bedanya perlu dan terpaksa? Perlu adalah karena mungkin dia ingin membetulkan sesuatu. Ya, membetulkan sesuatu perlu dia. Terpaksa mau tidak mau harus dia kerjakan. Kalau tidak bisa batal salatnya. Tebululi misalkan. Banyak kan harus ini ya. Seperti itu. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pelajaran selanjutnya, maka dah habis kita ini. Pelajaran selanjutnya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Karena kalau saya cepat-cepat, antum tulisannya tidak lengkap. Dan itu saya tidak suka. Ya, karena saya juga pernah duduk di sini. Mendengar orang yang mengajar. Terlalu cepat, jadi sulit untuk dipahami. Dan ilmu bukan sekedar menyetor hafalan di hadapan muridnya. Ilmu adalah agar difahami kemudian diamalkan. Baik, yang ke selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bolehnya membawa bayi di dalam sholat. Nah ini, nanti ada perkara. Hadis ini menunjukkan bolehnya membawa bayi di dalam sholat. Dengan syarat, bayi tersebut dalam keadaan suci. Kenapa disyaratkan harus suci? Karena salah satu syarat sahnya sholat apa? Suci. Suci badan, suci dari hadas, atau suci dari najis. Ya, itu salah satu syarat sahnya sholat. Suci dari hadas dan suci dari najis. Tahu hadas Pak? Apa hadas itu? Hadas itu keadaan yang membuat seseorang tidak bisa sholat. Seperti junub, seperti haid, nifas. Itu hadas namanya. Ya. Sedangkan najis sesuatu yang kotor, yang tidak boleh nempel di tubuh kita ataupun di pakaian kita. Itu bedanya hadas dengan najis. Jadi hadas itu keadaan, najis itu barang. Paham ya? Pada ikhwah. Nah. Di sini kita tulis tadi bahwa hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya membawa bayi dengan syarat harus suci. Karena suci salah satu syarat sahnya sholat. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran selanjutnya. Terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang membawa bayi dengan memakai pampers atau membawa bayi dengan memakai pembalut. Ya, pampers itu nama ya. Nama produk ya. Dengan membawa apa? Popok bayi. Ya. Apa hukumnya? Maka pendapat pertama, boleh, dan najis yang ada pada popok adalah najis yang dimaafkan. Pendapat yang kedua, jika mengetahui ada najis sebelum sholat, maka tidak boleh membawa bayi yang memakai popok. Jika mengetahui ada najis sebelum sholat, maka tidak boleh membawa bayi yang memakai popok. Kira-kira menurut pian, pendapat mana yang paling kuat? Hah? Bahwa ada yang mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dimaafkan. Bayi. Apalagi ada pendapat bahwa anak Adam suci. Enggak ada yang menajiskan anak Adam. Ini pendapat pertama, agak kuat. Tapi wallahu alam, para ikhwah, bahwa lebih ahwat, hati-hati, dan lebih dekat dengan dalil adalah tidak boleh membawa bayi kecuali dalam keadaan suci. Jika mengetahuinya sebelum sholat, maka harus dibersihkan. Kecuali kalau pasat kala sholat, maka dia tidak tahu kan? Seperti kejadian Rasulullah SAW. Beliau sholat memakai sendal yang ada najisnya. Kemudian diberitahu oleh siapa? Jibril, bahwa di dalamnya ada najisnya. Bahkan sebagian ada mengatakan itu bukan najis, hanya sebagai sebatas kotoran. Ya, kemudian beliau lepas. Nah, sama hukumnya, sebelum sholat kita bawa bayi yang pakai popok. Tapi popoknya dalam keadaan masih baru bersih. Kemudian tatkala sholat kita tidak tahu. Kecuali kalau pina pas lagi menggendong ngucur. Ya, terasa ucurannya. Nah, ini batal nih. Ya, tapi kalau tidak tahu, maka pada saat itu tidak batal. Karena persis seperti kejadian Rasulullah SAW. Atau pas lagi gendong, bau. Ya, bau masam. Apalagi sudah makan pisang, Abdurrahman sudah makan pisang. Sudah makan pepaya. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu batal. Ini pendapat yang lebih ahwat, lebih hati-hati. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan akhlak yang baik yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam kitab adab, beliau menyebutkan bab, judulnya Babu Rahmatil Waladi wa Taqbilihi wa Mu'anaqati. Bab rahmat, kasih sayang terhadap anak, menciumnya dan memeluknya. Termasuk bahkan disebutkan hadis ini di dalam sholat. Ini termasuk rahmat Rasulullah SAW. Dan orang yang keras hati, coba obati dengan suka kepada anak kecil. Salami mereka. Menunduk karena mereka. Salam tangannya. Kiau dengan nama, Abah Fulan. Anak halus masih SD kelas 1, kelas 2. Kiau, Abah Utuh. Nah, itu termasuk melembutkan hati. Ya, karena itu berarti meninggikan derajat para anak-anak. Hadis ini juga menunjukkan tentang mudahnya syariat Islam, yaitu bahwa sesuatu yang sulit dibuat mudah. Sholat aturan tidak boleh bergerak, tidak boleh berucap kecuali yang sudah disyariatkan, tetapi tatkala ada hajat keperluan yang terpaksa, maka pada saat itu diperbolehkan. Hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya memasukkan anak kecil bahkan bayi ke dalam masjid. Bahkan Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunan Nasa'i menyebutkan bab idkhalun as-sibyan al-masajid. Bab bolehnya memasukkan anak kecil ke dalam masjid. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis 240. Hadis ke-241. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uqtulul aswadain fi shalah al-hayyata wal-aqraba akhrajahul arba'atu wa sahahu Ibnu Hibban. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam ketika salat, yaitu ular dan kalajengking. Dikeluarkan oleh 4 orang imam dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Poin pertama dari hadis ini adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, nama asli beliau Abdurrahman bin Sakr Ad-Dausi. Dan beliau sering saya usapkan bahwa beliau adalah potret sahabat yang tidak mengenal kata terlambat di dalam memperbaiki diri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, potret seorang sahabat yang tidak mengenal kata terlambat dalam memperbaiki diri. Ada orang ulama hafal Quran umur 50 tahun. Maka bagi yang belum lancar Al-Quran, jangan sedikit-sedikit bersandar pinanya, takdirnya sudah selesai. Jangan. Tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri. Sampai keyakinan itu datang. Sampai kematian yang yakin datang. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu sampai datang keyakinan atau kematian yang yakin. Kemudian, poin kedua dari hadis ini adalah pelajaran dari atau penjelasan dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunuhlah oleh kalian. Di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, bunuhlah, perintah. Perintah. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh berarti haram untuk dimakan. Itu garis bawah. Ya, bunuhlah perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Selama belum ada dalil yang menurunkan dari perintah, dari wajib menuju, turun menuju sunnah. Maka asal hukumnya adalah bunuh. Dan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh maka dia haram untuk dimakan. Dan juga termasuk di dalamnya haram untuk dipelihara. Ada orang melihara ular. Ya kan? Ada enggak? Ada. Ya. Ketika ditanya kenapa melihara ular? Iseng. Kok iseng melihara ular? Haram, bunuh. Kita diperintahkan untuk dibunuh. Apa kita diperintahkan untuk membunuh ular tersebut kok malah dipelihara? Kemudian, oleh kalian dua binatang hitam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, dua binatang hitam. Kenapa ular dan kalajengking disebut dua binatang hitam? Ya. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini disebut oleh para ulama sebagai penamaan dalam bentuk mayoritas. Meskipun pada kenyataannya ada mungkin kalajengking yang biru kehitam-hitaman, ada merah, ada kalajengking yang hijau mungkin, ada ular yang hijau, ada ular yang kuning, ada ular putih bahkan, ya. Tetapi disebut ular dan kalajengking dalam bentuk hitam, dua binatang yang hitam, karena penamaan dalam bentuk mayoritas. Garis bawah itu baik-baik. Ya. Bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam. Kenapa disebut dua binatang hitam? Karena penamaan dalam bentuk mayoritas. Karena mayoritasnya kelajenging hitam, mayoritasnya ular hitam. Meskipun warnanya berbeda-beda. Nah, di sini disebutkan nanti yaitu ular. Pengertian ular disebutkan oleh para ulama. Ya, ular. Ular ada yang mengatakan bahwasanya dia adalah makhluk melata yang panjang perutnya, kemudian badannya itu rata dan semisalnya. Ular. Tapi tidak perlu kita masuk ke dalam itu karena sudah ma'ruf bagi kita, sudah dikenal bagi kita bahwa ular seperti itu. Ya. Kalau ada kodok lewat itu ular, jangan itu. Itu berarti perlu dipelajari tentang ilmu apa? Pengetahuan alam. Betul ya, IPA. Ini pada ikhwah. Kemudian salah satu yang perlu diperhatikan tentang jenis ular adalah meskipun dia tidak semua seperti ini, ular berbisa. Kemudian juga kalajengking berbisa. Ini yang menyebabkan kita berhak untuk membunuhnya. Nah, garis bawah itu baik-baik. Kenapa sebab dibunuh ular dan kalajengking? Karena dia berbisa. Di sini umum ya, ular baik itu ularnya betina ataupun jantan. Allah hendak menyebut ular laki-laki tadi. Ularnya betina atau jantan. Jadi dalam benak ini apa namanya itu? Betina, jantan. Makanya agak terlambat tadi ngomongnya. Betina dan jantan. Jadi umum. Kalajengking juga begitu. Kalajengking betina dan kalajengking jantan. Betul kan? Ada yang betina, ada jantan kan? Ya, kalau enggak tidak akan berkembang biak dia. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis sudah ya. Bunuhlah oleh kalian dua binatang hitam. Dua binatang hitam sudah kita sebutkan kenapa disebut binatang hitam. Ketika sholat. Sholat ini umum. Sholat fardu, sholat sunnah. Sendirian atau menjadi imam atau makmum. Yaitu ular dan kala jengking. Kata ular sudah ma'ruf, kala jengking pun sudah ma'ruf. Kita sudah sebutkan juga kenapa ular dan kala jengking yang dijadikan poin. Karena dia berbisa. Meskipun di sana banyak binatang-binatang lain yang berbisa. Dikeluarkan oleh empat orang imam. Siapa empat orang imam ini? Ini istilah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Siapa mereka? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Urutannya begitu ya Pak? Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kenapa diurut seperti itu? Berdasarkan kesahihan hadis pada kitabnya. Sunan Abi Daud hadisnya lebih banyak sahihnya dibandingkan Sunan Tirmidzi. Sunan Tirmidzi hadisnya lebih banyak sahihnya dibandingkan Sunan An-Nasa'i. Sunan An-Nasa'i lebih banyak hadisnya yang sahih dibandingkan Ibnu Majah. Makanya urutannya Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Baik. Kemudian pelajaran dan hukum yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama, anjuran membunuh ular dan kalajengking di dalam sholat. Anjuran untuk membunuh kalajengking dan ular di dalam sholat. Yang kedua, bolehnya bergerak demi sebuah keadaan terpaksa. Saya ulangi, bolehnya bergerak di dalam sholat demi sebuah keadaan terpaksa. Pelajaran yang ketiga, termasuk keadaan terpaksa adalah seperti menyelamatkan seorang dalam bahaya. Kebakaran, tenggelam. Atau apa saja yang tidak bisa ditinggalkan. Itu batasannya. Terpaksa di sini adalah apa saja yang tidak bisa ditinggalkan. Nah, kalau seandainya ditinggalkan, itu membuat kita tidak khusyuk. Salat, ya. Ular. Ya, kada khusyuk. Ya. Jalannya sana kemari. Jaga salat kita, enggak bisa. Ini enggak bisa ditinggalkan. Harus bergerak. Nah, itu dia maksudnya. Ya. Atau ada orang di depan kita sedang tenggelam. Ah, pilihnya kawasidin. Ini enggak bisa. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian terakhir, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Apakah membunuh ular dan kalajengking atau yang semisal dengannya membatalkan sholat? Maka khilaf, ada yang mengatakan batal. Ada yang mengatakan tidak batal. Artinya kalau batal kan, ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kenapa terjadi khilaf ini? Karena membunuh ular tidak sekali tebas. Ya. Bahkan mungkin ngomong. Juluk, juluk, juluk. Ini kan gak mungkin. Ini batal nantinya. Paham ya para ikhwah? Nah, jadi subhanallah, ulama fikih itu membicarakan hal-hal yang memang diperkirakan terjadi. Makanya lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau menceritakan pendapat mazhab Hambali. Beliau mengatakan, "Innama yuqta'u salatuhu atau yaqta'u salatuhu idza ihtaja ila 'amalin katsir fi akhdhi syai'. Fa in kana al-'amalu yasiran lam tabtul bihi salatuhu." Sesungguhnya batal salatnya jika diperlukan kepada perbuatan yang banyak. Ya. Dan jika perbuatannya sedikit maka tidak batal salatnya. Jadi kalau seandainya ularnya halus, jajak selesai. Ya, ini enggak batal salat. Tapi kalau ularnya gadung, ya sawah. Ya, sawah. Maka mau tidak mau dia harus mengambil parang, mengambil mandau atau apapun. Ya. Maka pada saat itu batal salatnya sudah. Ya. Apalagi sampai buku ciang. Hayyukum, hayyukum. Nah, batal itu sudah. Nah, begitu ya. Demikian wallahu alam. Tepat jam 9. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pada tanggal 9 Jumadal Ula 1438 Hijriah, dengan karunia dari Allah kita menyelesaikan bab, salah satu bab terpenting di dalam kitabus salah, yaitu bab syurutus salah atau syurutis salah, syarat-syarat salat. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari selama ini menjadikan kita lebih berilmu tentang syarat-syarat salat. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Kalau ada pertanyaan mungkin di luar majlis karena sudah jam 9, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.